bagaimana cara mengembalikan fitrah orang laki-laki yang sudah condong kepada sesama jenis. Nah, ini harus dididik secara laki-laki ini ya. Ya. Di samping tentunya bimbingan agama, dan itu yang lebih penting. Bimbingan agama, dan itu yang lebih penting ya, tentang haramnya senang sesama jenis, apalagi sampai praktek naudzubillah min dzalik, bagaimana hukuman di dunia dan di akhirat. Nah, di samping bimbingan-bimbingan agama, sibukkan dengan kegiatan yang manfaat, dan termasuk kegiatan kelelakian ya. Wallahu a'lam, kegiatan kelelakian ya. Olahraga yang ala laki-laki dan seterusnya. Jangan yang seperti ini malah diajak masak. Bismillah. Ala kulli hal, dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengembalikan dia kepada fitrahnya sebagai seorang lelaki.